Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala berkaitan dengan obat orang yang sudah terkena atau obat untuk orang yang terkena, obat dalam artian antisipasi atau penyembuhan bagi orang yang terkena fitnatu subuhat. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, bal huwa rasulun fi kulli syai'in, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, baik berkaitan dengan masalah ilmu yaitu akidah ataupun masalah amal yaitu ibadah. La yutalaqa ila anhu, dua-duanya baik masalah akidah ataupun yang berkaitan dengan masalah akidah atau ilmu yang berkaitan dengan hati ataupun masalah amal dan ibadah, tidaklah kita ambil kecuali dari beliau. Wala yukhadhu illa minhu. Tidaklah kita dapatkan kecuali dari beliau dan tidaklah kita ambil kecuali dari beliau. Fal huda kulluhu da'irun ala aqwalihi wa af'alihi. Maka hidayah itu hanya berputar pada perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Dan semua yang keluar darinya, dari perkataan Nabi atau perbuatan Nabi adalah kesesatan. Fa'in aqada qalbu ala dhalika wa arata amma siwahu. Maka jika hatinya telah meyakini hal tersebut dan berpaling dari hal yang lainnya, lalu dia timbang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika segala sesuatu dia timbang dengan ajaran Rasul, jika mencocoki ajaran Rasul dia terima, la likauni dhalikal qa'il qolahu, bukan karena kita terima, bukan karena orang yang mengucapkannya, bali muwafaqatihi li risalah, dan karena ucapan orang tersebut bersesuaian dengan ajaran Rasul. Dan jika ada orang yang mengucapkan satu perkataan menyelisih ajaran Rasul, maka ditolak, walau qolahu man qolahu, siapapun yang mengatakannya. Maka prinsip-prinsip inilah yang akan menyelamatkan orang dari fitnatu subuhat. Bain fatau dhalika asobahu min fitnatiha bihasabima fatahu minhu. Dan siapa saja yang hilang darinya prinsip-prinsip di atas, maka dia akan terkena fitnatu subuhat berbanding lurus dengan berapa besar kaedah-kaedah di atas yang hilang dari dirinya. Wahadil fitnah, dan fitnah subuhat, kerusakan pemikiran dan akidah, itu lahir dan muncul terkadang dari pemahaman yang memang rusak. Dan terkadang timbul karena riwayat yang bohong. Watarotan min haqqin thabitin khafi ala rajul falam yadhbar bihi. Dan terkadang dari kebenaran yang itu satu hal, kebenaran yang sudah mapan namun samar, kebenaran tersebut sudah tegak dan jelas namun samar atas seseorang dan dia tidak mendapatkan kebenaran itu padahal itu tegak berdiri. Dan terkadang min ghortin fasidin, karena tendensi yang rusak, wahawan muttaba'in, dan karena hawa nafsu yang diikuti. Fahia, maka fitnatu subuhat ini adalah min aman fil basirah, adalah karena buta dalam mata hati, wa fasad fil iradah, dan karena kerusakan keinginan dan atau keinginan-keinginan yang rusak. Ya, kenapa orang itu bisa punya pemikiran yang sesat? Maka beliau sampaikan, kata Ibnu Al-Qayyim, boleh jadi karena memang itulah pemahamannya. Artinya sengaja. Dia memang dia memiliki pemahaman yang rusak. Dan boleh jadi tidak sengaja. Dia seorang itu punya pemikiran yang sesat, boleh jadi tidak sengaja. Tidak sengajanya, minaklin kadzib. Dia dapat riwayat, dia baca, padahal riwayatnya bohong, dia tidak punya kemampuan untuk menyeleksi. Hanya dia yakini konten dan isi riwayat yang bohong tentang sahabat, tentang Muawiyah atau tentang Abu Bakar, tentang Umar dan Utsman atau lainnya. Dia telan mentah-mentah karena termakan riwayat yang tidak akurat. Jadi itu tidak sengaja, bukan karena dia ingin menjadi orang yang sesat. Namun karena ketidakmampuan dalam menyeleksi riwayat, kemudian dia dapat riwayat, padahal riwayatnya riwayat yang tidak akurat, kemudian diyakini. Untuk dia, atau kemudian tersebar hadis-hadis palsu di internet, kemudian dia anggap itu sebagai satu hal yang benar, dan itu ada muatan, berbeda di hadis palsu tadi, mengandung muatan pemikiran yang menyimpang. Karena hadis palsu atau dhaif boleh jadi muatannya tidak masalah, dan boleh jadi muatannya bermasalah. Dan boleh jadi seorang itu timbul kerusakan pemikiran atau fitnah subhat itu karena tidak mendapatkan kebenaran, karena kurang dalam belajar atau kurang maksimal dalam mencari. Karena kebenaran itu sabit, sudah kokoh, tegar, kuat, namun dia tidak mendapatkannya. Boleh jadi karena taksir, karena kekurangannya, kekurang maksimalnya dalam mencari. Dan boleh jadi sebab yang keempat, kata Ibnu Qayyim, orang itu memiliki fitnah subhat min ghairin fasik, karena tendensi yang tidak benar. Dia karena orang itu dia punya pemahaman yang menyimpang, menganggap bid'ah itu sebagai sunnah, itu karena masalah pendapatan. Boleh jadi karena masalah pendapatan. Ya, kalau ini bid'ah, ini dikatakan bid'ah, hilanglah pendapatan. Nah, ya maka janganlah kalau di bid'ah ini adalah bid'ah, ini sunnah. Nah ini min ghairin fasid. Ya, ada tendensi yang rusak, tendensi yang tidak benar. Ya, ini hawan mutaba. Ini karena mengikuti selera dan keinginan, ingin meningkatkan pendapatan dengan cara-cara semacam ini. Boleh jadi orang itu, ini faktor yang keempat, ya, yang menyebabkan orang itu punya pemikiran yang menyimpang, punya pemahaman yang tidak benar karena tendensi. Kemudian fitnah jenis yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah dalam pengertian keinginan-keinginan yang rusak dan terlarang. Dan Allah telah mengumpulkan, telah menyebutkan dua jenis fitnah ini dalam firman-Nya di surat At-Taubah, "Kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum." Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, mereka lebih hebat daripada kalian dalam kekuatan fisiknya dan lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya. Lalu mereka bersenang-senang bikholakihim dengan jatah mereka, fastam taktum, lalu kalian pun bersenang-senang dengan jatah kalian. Itu fitnah itu syahwat. Makna ayat tamat ta'u binasibi minat dunia. Mereka menikmati bagian dunia mereka dan syahwat dunia. Khalaq maknanya adalah bagian yang telah ditetapkan. Kemudian lanjutannya ayat, wa khuttum kalla dikhadu. Dan kalian berbicara, berkata-kata dengan perkataan yang menyimpang, kalladzi khadu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga semacam itu. Maka ini khaut bil batil, berkata-kata menyampaikan kebatilan. Ini sama dengan fitnatu subuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini atau 69 tentang faktor yang menyebabkan rusaknya hati dan agama, yaitu istimta' bil khalaq, bersenang-senang dengan jatah kesenangan di dunia. Dan yang kedua, al-khawt bil batil, berkata-kata dan apa yang dikatakan disampaikan adalah kebatilan. Maka rusaknya agama itu boleh jadi disebabkan meyakini kebatilan lalu menyampaikannya. atau beramal, bertindak, dan amalnya itu tidak sesuai dengan ilmu yang benar. Fal awal, maka kerusakan yang pertama, meyakini kebatilan dan mengatakannya, maka itulah bid'ah dan hal-hal yang terkait dengannya. Sedangkan yang kedua adalah melakukan amal yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar, ilmu Quran dan sunnah, maka itu adalah fiskul amal, kefasikan dalam amal. Ya, maka kerusakan yang pertama adalah kerusakan syubhat, dalam artian pemikiran dan akidah yang rusak. Dan yang kedua adalah min jihati syahawat, kerusakan karena keinginan-keinginan yang dan keinginan-keinginan yang terlarang. Dari keinginan yang jelek menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh karena itu maka sejumlah ulama salaf mengatakan waspadailah dua jenis manusia. Sahibu hawa, orang yang memuja hawa nafsunya, ini sama dengan apa? Ahli bid'ah. Qad fatanahu hawahu, yang dia telah dirusak oleh hawa nafsunya. Dirusak oleh hawa nafsunya sehingga dia memiliki keyakinan-keyakinan dan pemahaman-pemahaman yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah sahibu dunia, pemuja dunia, hamba dunia, itulah orang yang akmathu dunyahu, kenikmatan dunia telah membutakannya. Maka dia turuti semua kesenangan-kesenangan dunia. Jadilah dia orang fasik, ahli maksiat, dan itulah fitnatu syahawat. Waqal Ibnu Qayyim mengatakan di kitabnya yang lain Aidatus Sabirin, kalau tadi kutipan dari Arzatul Lahfan, kalau satu paragraf terakhir ini adalah kutipan dari kitabnya Ibnu Qayyim Uddatus Sabirin, senjata orang-orang yang bersabar. Beliau mengatakan wahahuna latifatun li syaitan. Maka di sini ada satu tempat yang rumit yang dimiliki oleh setan dan tidaklah orang itu selamat darinya kecuali hadiq, orang yang cerdas. Wahwa ayyadhar atau wahwa ayyudhir lahu fi madhannati syar ba'da syai' minal khair. Itu dan tempat yang jelimet yang dimiliki oleh setan untuk menyesatkan manusia, senjata yang samar yang dimiliki oleh setan untuk menyesatkan manusia, kata Ibnu Qayyim adalah setan menampakkan pada manusia fi madhanna syar, dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, ba'da syai' minal khair, dinampakkan sedikit kebaikan. Wa yad'uhu ila tahsilihi, dan dia dorong-dorong orang untuk mendapatkan kebaikan tadi. Fa'idha korba min hukum, dan ketika dia telah coba dekat-dekat dengannya, alqahu fi subhat, maka setan akan mencampakkannya dalam kerancuan dan ketidakjelasan. Wallahu a'lam. Maka hampir-hampir tidak ada di dunia ini kejelekan yang murni kejelekan. Hampir-hampir tidak ada di dunia ini kejelekan yang murni kejelekan. Setiap kejelekan ada sisi-sisi positifnya. Setiap kejelekan ada sisi-sisi positifnya. Perlu diketahui ulama usul fikih berselisih pendapat apakah ada syar yang murni di dunia ini. Ulama usul fikih berselisih pendapat. Apakah di dunia ini ada perkara yang 100% dari semua sudut itu jelek? Itu diperselisihkan ulama. Ada enggak masalah semacam itu? Ada yang mengatakan ada dan banyak yang mengatakan tidak ada. Maka ya minimal kita katakan hampir-hampir tidak ada di dunia ini sesuatu yang jelek dari semua sudut, dari semua sudut, dari semua sisi, dari semua aspek. Nah, Oleh karena itu, maka senjata setan untuk mengajak orang pada kejelekan itu adalah ya, yang dia tonjol-tonjolkan dari sisi baiknya. Sisi yang dia tonjol-tonjolkan sisi baiknya, sisi positifnya, sisi manfaatnya. Maka ketika mau memprovokasi orang untuk merokok, enggak kemudian ya ini bahayanya rokok gini-gini, enggak. Oh itu kan mempekerjakan banyak orang, oh itu kan menghidupi sekian ribu petani rokok, petani tembakau, ini gini-gini-gini. Ah sisi ini enggak, sisi positifnya yang ditonjolkan. Ya da'uhu ila tahsilihi. Setan itu memprovokasi orang untuk itu loh baiknya loh. Lu betapa banyak kebaikan itu akan hilang jika ini ditinggalkan. Betapa banyak kebaikan akan, hal-hal positif akan hilang jika ini ditinggalkan. Sayang. Namun kemudian jika kemudian ini berhasil, orang kemudian mendekatinya, maka dia akan tanamkan kerancuan sehingga betul-betul itu masuk, ya, merasuk dalam dirinya. Maka ketika ada orang yang mengingatkan bahayanya, maka dia akan tolak mentah-mentah. Wah, ini penuh dengan manfaat, menyegarkan pikiran, enggak pusing, dan gini-gini dan seterusnya. Misalnya. Dan demikian hal-hal yang lainnya. Demikian hal-hal yang lainnya. Maka setan menampakkan pada manusia dalam perkara-perkara yang jelek. Itu yang dinampakkan adalah ba'da syai' minal khair. Sudah syai' ba'd lagi kan? Syai' itu mengandung kesan sedikit. Syai' minal khair. Itu artinya kebaikan yang sedikit. Kebaikan yang sedikit. Nah ini sudah syai' pakai ba'd lagi. Pakai sebagian lagi. Ba'da syai' minal khair. Sedikit yang sedikit dari kebaikan dan sisi-sisi positif. Nah itu yang ditonjol-tonjolkan. Untuk memprovokasi orang untuk melakukannya. Nah, ini adalah senjata samar setan, senjata setan yang samar, yang tidak banyak orang yang tidak memahaminya dan tidak olah bisa orang memahaminya sehingga selamat darinya ila hadiq, kecuali orang-orang yang cerdas. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ke-46 atau kaidah yang ke-46, annahum yuqarriruna anna min abrazi alamati ahlil bidah. Bahasanya mereka para pengikut orang yang meniti jalan para sahabat, mereka menjelaskan dan menegaskan bahasanya ciri ahli bid'ah, yang termasuk ciri ahli bid'ah yang paling menonjol adalah talawun, adalah bunglon, watanakul, dan berpindah-pindah. Wa anahum qallama yuwafaquna litaubah, dan sebenarnya mereka ahli bid'ah sangat jarang sekali, artinya ada peluang, tetap ada peluang, sangat jarang sekali mendapatkan taufik untuk bertaubat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ifatun min ahli kitab, berkatalah sejumlah ahli kitab kepada temannya, berpesan, aminu bila diungzila, berpesan kepada temannya orang-orang munafik, aminu bila diungzila ala ladina amanu wajahan nahar. Maka imanilah apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang, di pagi hari, waqfu akhirahu, dan kafiri di akhirnya, di akhir siang, yaitu di sore hari. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang beriman itu mau kembali meninggalkan, kembali dalam artian murtad dan meninggalkan keimanannya. Maka ini pesan orang yang masih orang Yahudi, ahli kitab di sini Yahudi. Maka orang Yahudi yang masih tulen Yahudi berpesan kepada temannya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Pesannya di pagi hari, nampakkanlah kemantapanmu dengan keimanan. Nanti kemudian sore hari, nampakkanlah kekafiranmu. Murtadlah engkau atau ucapkanlah ucapan yang menunjukkan kemurtadan. Ini adalah satu dakwah yang efektif kata mereka. La'allahum yarji'un. Ini akan menyebabkan orang-orang yang beriman itu goyah imannya. Karena orang-orang akan melihat, loh ini tadi kemarin mantap sekali imannya lu, kok sekarang ya, kok berubah? Maka sebagian orang yang tidak cerdas dan sebagian orang yang tertipu akan mengatakan, membuat kesimpulan dangkal, tidaklah dia meninggalkan agamanya, keimanannya, kecuali dia menemukan ada banyak hal yang tidak beres dalam keimanannya. Maka di awal pagi, nampak kalau aku mantap iman, setelah itu kok murtad. Maka orang-orang yang sebagian orang akan terkecoh, akan tertipu. Wah, ini dia tidaklah murtad kecuali karena Islam itu aslinya ternyata brengsek. Yang kemarin mantap saja, wah, kok bisa kemudian dalam waktu yang singkat sudah berubah total. Nah, maka ini menurut mereka, ini ada senjata yang efektif untuk membuat orang ragu-ragu terhadap Islam. La'allahum yarji'un. Maka di sini ada bunglon, berubah. Ini sisi pendalilannya. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran yang telah bolak-balik kita baca ayat yang ke-7. Dialah Allah yang menurunkan padamu Al-Quran. Di antara Al-Quran ada ayat-ayat yang jelas. Maknanya itulah induk yang jadi rujukan dari, yang jadi induk dari Al-Quran. Dan ayat-ayat yang lain yang tidak jelas atau kurang jelas maknanya pada sebagian orang. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka mencari-cari ayat-ayat yang tidak jelas, karena mereka mencari-cari kesesatan dan mencari-cari dan melakukan upaya untuk mengutak-atiknya agar bisa diseret-seret sesuai dengan selera hawa nafsunya. Padahal tidak ada yang mengetahui maknanya yang sesungguhnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami mengimaninya, semuanya datang dari sisi Allah. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran. Abu Farad Al-Hamdani mengatakan, aku mendengar Al-Maruzi mengatakan, Imam Ahmad ditanya tentang hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menghalangi taubat dari sahibu bid'ah, dari ahlul bid'ah. Di catatan kaki, ya, hadisnya adalah hadis yang sahih, dari kalau Tabrani dalam Jam Awsat dari Anas radhiyallahu anhu dengan redaksi yang mirip. Hadzbul taubah ismaknahu. Penghalangan taubat itu apa maknanya? Sebagian orang menganggap bahasanya ish itu bahasa amiyah. Yang benar, ish itu fusha. Ish itu fusha. Bukan amiyah, bukan bahasa pasaran, namun bahasa Arab standar. Ish maknahu, apa maknanya? Ish itu singkatan dari ayushay. Ayushayin. Ayushayin kemudian jadi ish. Namanya penyingkatan. Dan ini penyingkatan yang fusha. Bukan penyingkatan yang pasaran. Namun ini penyingkatan fusha. Ish maknahu, apa maknanya? Apa maksudnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, dia tidak diberikan taufik dan dimudahkan untuk bertaubat. Bukanlah maknanya Allah tidak menerima taubatnya meskipun dia bertaubat. Namun Allah tidak memberikan taufik padanya untuk bertaubat. Dan yang dimaksud adalah umumnya, karena al-hukmu lil ghalib. Hukum itu pada yang dominan. Umumnya ini adalah tidak bertaubat. Kalau seandainya ada yang betul-betul bertaubat, maka itu satu hal yang langka sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Aisyah tatkala beliau membaca ayat ini, sebenarnya orang-orang yang mencabut agamanya dan sehingga mereka berkelompok-kelompok, maka engkau berlepas diri dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah ahlul ahwa wal bidah, laisat lahum taubah, tidak ada taubat bagi mereka. Di kutipan ini dikatakan isnaduhu hasan. Ini kutipan dari Bada'i Fawaid karya Ibnul Qayyim. Maka menurut Ibnul Qayyim isnadnya hasan. Namun di catatan kaki dikatakan bahasa riwayat ini dhaif. Diriatkan oleh Ibn Abi Asim dari dan yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada perselisihan untuk riwayat ini. Ibnu Qayyim mengatakan sanadnya hasan dan ada yang menilai bahasanya dia adalah dhaif. Oleh karena itu para a'immatul Islam, para ulama Islam semacam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya mengatakan bahasanya bid'ah itu ahbu ilal iblis minal maksiat, lebih dicinta oleh iblis daripada maksiat. Li'anal bid'ata karena bid'ah la yutabu minha, jarang orang itu bertobat darinya. Sedangkan maksiat, maka banyak orang yang bertobat darinya. Dan makna perkataan para ulama salah bahasanya bid'ah itu la yutabu minha, jarang orang bertobat darinya. Artinya adalah mubtadi' yang menjadikan ya takhidu dinan, mereka meyakini satu agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka qad zunya lahu su'u amalihi, maka dinampakkan indah amal yang jelek sehingga dia meyakini kalau yang jelek itu adalah satu hal yang baik. Fa wala yatubu madama yaru hasanan, maka selama dia meyakini itu adalah baik, dia tidak akan bertobat. Lianna awala taubati al ilmu bi anna fi'lahu syai' bi anna fi'lahu sayyi'un, karena langkah awal orang untuk bertobat adalah menyadari kalau perbuatan itu adalah perbuatan jelek. Nah, kalau kesadaran kalau itu satu hal yang jelek tidak ada, maka harapan untuk bertobat sama dengan tidak ada. Langkah awal orang itu bertobat yakin kalau perbuatannya itu adalah jelek. Selama belum yakin, maka tidak mungkin dia akan bertobat. Sudah yakin kalau itu jelek, itu pun juga belum jaminan kalau nanti bertobat. Namun awal langkahnya, langkah awal orang untuk bertobat, yakin kalau perbuatannya jelek. Meskipun tidak semua orang yang yakin perbuatannya itu jelek, kemudian pasti bertobat. Namun ini langkah awal. Ya, ada harapan untuk bertobat kalau orang itu meyakini itu adalah satu hal yang buruk. Dia tuba minhu, sehingga kemudian dia bertobat darinya. Atau dia meyakini bahasanya dia telah meninggalkan kebaikan yang dia diperintahkan untuk melakukannya. Boleh jadi perintah wajib ataukah perintah anjuran. Sehingga dia bertobat darinya dengan melakukan kebaikan tadi. Namun selama dia meyakini kalau perbuatan itu baik, padahal finafsil amri, pada hakikat senyatanya, itu adalah sayyi'un, satu hal yang jelek, fa'innahu la yatubu, maka selamanya dia tidak akan bertobat. Dan berkaitan dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri bahasanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maka yang pertama riwayat sampai ke Sufyan Ats-Tsauri adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Namun di sini Syekhul Islam mengatakan bahasanya itu bukan hanya perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Maka berarti kita jumpai ada riwayat-riwayat yang lain. Tapi kalau riwayatnya ke Sufyan, itu adalah sanadnya dhaif. Meskipun sebenarnya, namun isi kandungan perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini benar. Isinya itu benar. Dan kaidah dalam masalah ini pada dasarnya telah menjadi kaidah para ulama dan praktek para ulama, mereka bersikap longgar terhadap asar salaf, tentang kualitas sanad asar salaf selama isi kandungannya baik dan tidak menyelisihi kaidah-kaidah syariat, tidak menyelisihi dalil yang sahih dan tidak melanggar kaidah-kaidah baku syariat. Maka mereka berlonggar-longgar dalam masalah ini. Ya dikutip saja tidak apa-apa. Mereka tidak menyikapinya sebagaimana hadis Nabi. Ya, karena di sini cuma sekedar penguat, sekedar untuk tambah-tambah, bukan dalil dasar pokok. Ya, maka meskipun sanadnya sampai ke Sufyan itu lemah, kontennya tidak masalah. Kontennya benar. Pastinya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Tadi telah dijelaskan. Karena bid'ah adalah penyimpangan dari shiratal mustaqim. Dengan probabilitas untuk sadar itu kecil. Lain halnya dengan maksiat. Itu sebabnya yang menyebabkan kenapa iblis lebih suka bid'ah daripada maksiat. Telah dijelaskan sebab kenapa lebih disukai. Itu adalah realita bahasanya orang yang terjebus dalam bid'ah jarang bertobat darinya. Namun tidak kita katakan ini tidak mungkin bertobat, mungkin saja. Kapan? Setelah dia menyadari kalau itu bid'ah yang tercela. Sebelum itu disadari, maka tidak mungkin bertobat. Lain hanya dengan maksiat. Sejak awal orang itu sadar kalau itu salah. Sejak awal pelakunya menyadari ini adalah kesalahan. Kalau dia menilai bahasanya maksiat itu adalah kebaikan, ini maksiat yang jadi bid'ah. Ini maksiat yang menjadi bid'ah. Maka dia anggap maksiat tersebut adalah amal soleh yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sudah bukan lagi maksiat yang murni maksiat, namun maksiat yang telah berubah menjadi bid'ah. Dan yang dimaksud dengan di sini adalah maksiat yang murni maksiat. Nah inilah alasan Sufyan Atsauri untuk mengatakan bahasanya bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Alasannya adalah karena faktor masalah taubat, probabilitas untuk bertaubat. Namun tidak boleh disimpulkan dari perkataan Sufyan Atsauri ini bahwasanya semua bid'ah lebih jelek daripada semua maksiat. Zina dengan bid'ah usalli ya lebih jelek zina. Lebih jelek zina. Homo dengan maulid nabi yang sekedar pengajian yang tidak mengandung kemusyrikan di dalamnya ya lebih jelek homo. Namun sehingga kalau mau perbandingan itu antara maksiat dengan bid'ah itu kita perlu lihat masing-masing kasus per kasusnya. Kasus per kasusnya. Adapun pernyataan Sufyan Atsauri ini cuma membahas tentang masalah probabilitas taubat. Sama-sama. Ini maksiatnya zina, ini maksiatnya atau bid'ahnya tadi talafut niat. Mana yang kemudian probabilitas kemungkinan untuk bertobatnya lebih besar? Ya, ini cuma membahas probabilitas peluang untuk bertobat. Ya, kan maksiat zina ini dan dia sadar betul kalau itu adalah terlarang ya. Kemungkinan, probabilitas dan peluang untuk bertobat besar. Adapun talafunnya selama orang meyakini itu adalah sunnah salah satu halnya dan juga ya selama itu dia tidak akan meninggalkannya. Kenapa dia meninggalkan kebaikan? Tidak mungkin dia tinggalkan kebaikan. Nah, perkataan Sufyan Atsauri cuma membahas masalah ini. Karena sebagian orang salah paham dengan perkataan Sufyan Atsauri kemudian dikira bahasanya. Kalau kita mengadakan komparasi antara maksiat dan bid'ah, kemudian semua maksiat itu kemudian mesti lebih rendah daripada segala macam bentuk bid'ah. Tidak demikian. Itu mungkin penjelasan mudahnya demikian. Kalau penjelasan pakai bahasa Arabnya nampaknya lebih susah untuk dipahami. Ini adalah membahas tentang masalah jinsul bid'ah. Itu lebih jelek daripada jinsul maksiat. Ini kosakata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jinsul bid'ah, jinsul maksiat. Susah orang untuk menjelaskannya. Yang jelas, yang lebih mudah. Pokoknya kalau orang mau melakukan perbandingan tentang mana yang lebih jelek, itu harus adalah harus jelas perbuatan apa dengan perbuatan apa. Tidak bisa dibuat hukum general dalam masalah ini. Tidak bisa dibuat hukum general. Namun harus dilihat kasus per kasusnya. Bid'ahnya apa, maksiatnya apa. Maka nanti boleh jadi maksiat itu lebih jelek daripada bid'ah. Dan boleh jadi ada bid'ah yang lebih jelek daripada maksiat. Maka talika demikian juga orang yang berpaling dan mengikuti kebenaran yang telah dia ketahui karena dia berpaling darinya karena mau mengikuti hawa nafsunya. Maka hal tersebut akan menyebabkan kebodohan dan kesesatan pada orangnya yang bahkan bisa berdampak butanya hatinya sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang begitu jelas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tatkala mereka sesat, maka Allah sesatkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka ayat ini dalil bahasanya kesesatan Allah berikan kepada orang yang mencari kesesatan. Maka siapa yang mencari kesesatan, maka Allah sesatkan hatinya. Bukannya Allah paksa orang untuk sesat. Tidak. Dan dia sendiri yang memilih kesesatan, kemudian Allah bantu untuk sesat. Ya. Dengan Allah sesatkan hatinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit nifak. Maka Allah tambahi penyakit tersebut sehingga semakin parah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, sumpah yang sangat sungguh-sungguh. Mereka bersumpah atas nama Allah, la in ja'atuhum ayatun, sungguh jika datang pada mereka bukti kebenaran, mereka akan mengimaninya. Qul innamal ayatu indallah, katakanlah bukti kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberinya, bukan aku yang mengatur-ngatur datangnya mukjizat. Semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan apa yang memberitahukan kepada kalian bahwasanya bukti tersebut jika datang mereka malah tidak beriman. Maka tidak menutup kemungkinan meskipun bukti datang mereka tidak beriman. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, kamanya di sini sababiyah, karena mereka tidak mengimaninya pada saat pertama kali datangnya kebenaran. Wa nadharu fi turyanin ya'mahun, dan kami biarkan mereka terombang-ambing dalam turyanihim, tindakan melampaui batas. Dan yang dimaksud dengan tindakan melampaui batas di sini adalah kesesatan dan kekafiran. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Maka ada orang-orang yang disampaikan padanya kebenaran, maka tidak langsung dia terima. Dia tolak pada awalnya. Namun dia mengatakan, jika ada bukti yang menunjukkan kalau ini kebenaran, saya akan menerimanya. Maka Allah katakan, seandainya Allah datangkan buktinya, mereka tidak akan beriman. Karena Allah balik hati mereka. Maka Allah balik hati mereka, sehingga tidak mengimaninya. Kenapa? Karena mereka tidak mau langsung menerimanya pada saat awal pertama kali mendapatkannya. Maka ini menyampaikan kepada kita bahaya menolak kebenaran. Siapa yang menolak kebenaran ketika pertama kali dia mengetahuinya, maka Allah akan persulit dirinya untuk menerima kebenaran tersebut meskipun ratusan argumen dan alasan sampai kepadanya. Karena dia tidak mau beriman pada awal mulanya. Ini bahaya mengingkari, menolak kebenaran pada saat awal pertama kali kita menerimanya, mendapatkannya. Karena dianggap tidak sesuai dengan akal atau tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan perasaan, langsung ditolak terlebih dahulu. Meskipun dia mengatakan, kalau memang ada bukti yang menguatkannya, saya akan menerimanya. Orang yang semacam ini bisa dipastikan buktinya, meskipun bukti datang, dia tidak akan mengimaninya. Karena telah menjadi sunatullah, menjadi ketentuan Allah yang berlaku di dunia ini. Siapa yang menolak kebenaran di awal pertama kali dia menerimanya, maka Allah akan halangi dia untuk mengimani kebenaran tersebut meskipun ratusan bukti pendukung penguat kebenaran itu sampai padanya. Wa hadza istifham, dan kalimatannya di sini adalah peniadaan dan pengingkaran. Wa mayusirukum, di situ ada kalimatannya. Ini maknanya adalah peniadaan dan pengingkaran. Artinya wa mayudrikum, dan tidaklah kalian mengetahui. Bahasanya jika datang kebenaran, mereka tidak akan mengimaninya. Karena kami telah balik hati mereka dan penglihatan mereka, karena mereka tidak mau mengimaninya pada awal pertama kalinya. Ala kirati man qara'a innaha. Ya, demikianlah makna ayat menurut kiro'ah yang mengatakan wa mayyushirkum innaha idza ja'at la yu'minun. Ya, maka takunu jasman bi annaha, maka ayat ini adalah kalimat tegas bi anna idza ja'at la yu'minun. Bahkan jika bukti telah disampaikan mereka tidak akan mengimaninya. Karena kami telah balik hati mereka dan penglihatan mereka, karena mereka tidak mau mengimani kebenaran tersebut pada awal pertama kalinya. Oleh karena itu, qala man qala min as-salaf, ada ulama salaf yang mengatakan semacam Sa'id bin Jubair, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, wa inna min uqubati sayyati sayyatu ba'daha. Maka balasan dari amal kebajikan adalah dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan berikutnya. Dan hukuman orang itu melakukan kejelekan adalah ya, adanya kejelekan setelahnya. Dalam hal ini, kejelekannya apa? Datang kebenaran tidak langsung diterima. Datang kebenaran tidak langsung diterima. Setelah datang kemudian barulah ada berbagai macam bukti. Maka hukumannya karena tadi tidak mau langsung menerimanya dan itu kejelekan. Maka kejelekan setelahnya. Artinya bukti-bukti tersebut pun semuanya diingkari dan ditolak. Oleh karena itu terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, hendaknya kalian jujur karena jujur mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan pada surga. Dan jika seorang itu terus-menerus jujur dan mencari dan berupaya untuk jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hindarilah dusta karena dusta itu mengantarkan kepada al-fujur, banyak dosa, dan banyak dosa mengantarkan ke neraka. Dan seorang yang terus-menerus bohong dan mencari-cari peluang untuk bisa berbohong, maka akhirnya dia tercatat di sisi Allah sebagai pembohong. Maka Nabi sampaikan di sini bahasanya jujur adalah sebuah landasan yastalzim yang akan membuahkan kebaikan. Dan dusta adalah satu landasan yang akan membuahkan banyak dosa. Maka di sini mengisyaratkan kebaikan membuahkan kebaikan berikutnya. Ini. Kejelekan akan membuahkan kejelekan berikutnya. Dari bohong kemudian jadi fujur. Menjadi banyak dosa. Hobi maksiat. Maka ini menunjukkan bahasanya kejelekan membuahkan kejelekan berikutnya. Kemudian wa aslul adawa al-burdu. Makna dasar dari permusuhan adalah benci. Sebagaimana makna dasar dari al-walayah. Kalau wilayah artinya kekuasaan. Walayah itu maknanya kewalian, maknanya, makna dasarnya adalah cinta. Wa minal ma'lum, dan satu hal yang telah dimaklumi. Bahasanya tidaklah Anda akan jumpai seorang yang menolak teks Quran dan Sunnah dengan perkataannya kecuali dia yubghidu ma khalafa qaulahu, membenci semua hal yang tidak sesuai dengan perkataannya. Wa yawaddu, sampai-sampai orang tersebut berangan-angan seandainya ayat tersebut tidak pernah turun. Karena dia tolak satu ayat. Maka karena dia tolak satu ayat sampai-sampai dia akan membenci. Dia punya satu perkataan dan perkataan telah dia pegangi erat-erat. Ketika ada ayat yang menyelisih perkataannya, dia tolak. Sampai-sampai dia berangan-angan seandainya ayat tersebut tidak pernah turun. Wa anna dzalikal hadis lam yarid, atau kalau itu hadis maka dia berangan-angan pastinya hadis tersebut tidak pernah muncul. Wal amkana hukastu dzalika minal mushaf, seandainya memungkinkan baginya menghilangkan ayat tersebut dari mushaf, tentu dia akan melakukannya. Di catatan kaki dinukil kalimat semacam itu semisalnya dari Amr bin Ubay tokoh Mu'tazilah. Dia punya perkataan, seandainya aku punya kewenangan, punya hak untuk menipek satu ayat, menghapusnya akan aku hapus. Kalau batu salah, Maka saat salah satu ulama salaf mengatakan tidaklah seorang itu membuat satu bid'ah kecuali hilanglah manisnya hadis, nikmatnya hadis dari hatinya, yaitu hadis yang tidak sesuai dengan bid'ahnya. Dan semua orang yang membenci satu dari dalil wahyu, ada padanya permusuhan pada Allah dan Rasulnya berbanding lurus dengan seberapa besar kadar kebenciannya. Dan siapa yang mencintai dalil-dalil wahyu, maka ada padanya kecintaan pada Allah dan Rasulnya berbanding lurus dengan hal tersebut. Dan makna dasar dari permusuhan adalah kebencian. Sebagaimana makna dasar al-walayah adalah cinta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, La yas'alu ahadukum an nafsihi ghairal Qur'an, fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah, wa in kana yubghidul Qur'an fa huwa yubghidullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, janganlah kalian bertanya ketika dia bertanya tentang dirinya selain menanyakan Al-Qur'an. Maka tanyalah diri orang masing-masing. Jika dia mencintai Qur'an, maka dia cinta Allah. Jika dia benci Al-Qur'an, maka dia adalah orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan renungkanlah firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh berupa setan manusia dan setan jin. Ini dalil tegas menunjukkan bahasanya setan itu adalah sifat. Bisa jadi ada pada manusia dan bisa jadi ada pada jin. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhufal qawli ghurura. Yang sebagiannya membisikkan pada sebagian yang lain perkataan yang indah, namun itu menipu. Maka siapa yang merenungkan ayat ini, maka dia akan jumpai ayat ini muntabikan sangat tepat sekali. Kepada mereka-mereka betul-betul tepat. Bahasanya mereka, sebagian mereka membisikkan pada sebagian yang lain ucapan yang indah dan itu adalah tipuan. Zuhrub maknanya adalah al-kalam al-muzayyan. Perkataan yang dibuat indah. Sebagaimana sesuatu itu dibuat indah dengan zuhruf. Zuhruf itu apa? Ad-dahab mas. Maka sesuatu itu, makna dasar zuhrub itu emas. Makna dasar zuhrub adalah emas yang dipakai untuk supaya satu benda itu nampak indah, maka disepuh dengan emas. Wawal ghurur. Padahal perkataan tersebut menipu. Karena dia menipu pendengarnya. Wasubahat al-mu'aridah. Dan semua perkataan sesat. Yang itu berlawanan dengan wahyu adalah perkataan zuhruf. Perkataan indah namun itu menipu pendengarnya. Walitasra ilahi afidatul ladzina la yu'minun. Perkataan-perkataan subhat, perkataan-perkataan yang merusak dan menyimpang itu akan disimak baik-baik oleh hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Waliyardauhu dan supaya mereka menyukainya. Waliyaktarifu ma hum muqtarifun dan supaya mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Fangdu maka lihatlah bagaimanakah Isra' menyimak baik-baik. Orang-orang yang merespon mereka-mereka. Maka orang yang merespon positif orang-orang yang mengajarkan pada kesesatan. Itu akan menyimak baik-baik argumen-argumentasi kesesatan. Waridahum bidzalika dan mereka ridha dengan hal tersebut. Mereka puas dengan hal tersebut. Menyimaknya adalah sebuah kepuasan. Waqtirafum al-mutaratab alaihi. Dan mereka akan melakukan apa yang jadi konsekuensinya. Fata'amal renungkanlah baik-baik ahli ini. Ibnu Qayyim mengatakan, wa'anna bitawbah. Dan bagaimanakah mungkin bertobat dari bid'ah. Liman lam ya'lam anna bid'ah. Untuk orang-orang yang tidak menyadari bid'ah itu adalah satu hal yang bid'ah. Atau bahkan dia menyangka dan menganggapnya itu adalah sunnah. Maka orang yang tidak menyadari kalau bid'ah itu adalah bid'ah, maka dia mengajak kepadanya dan memotivasi orang untuk melakukannya. Maka tidaklah tersingkap bagi orang ini kesalahannya yang menyebabkan, yang mengharuskan dia untuk bertobat darinya. Illa bitadallu'ihi minas sunnah. Kecuali dia punya ilmu yang lengkap tentang sunnah. Kecuali dia punya pengetahuan yang cukup tentang sunnah. Dan banyaknya dia mentelaah sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan dia terus-menerus mengkaji sunnah. Dan memeriksa sunnah. Walatara sahibata bid'atin kadzalika abada. dan engkau tidak akan melihat adanya ahlul bid'ah yang seperti itu sama sekali. Ya, punya ilmu tentang hadis yang bagus, kemudian rajin membaca hadis, kemudian rajin mengkaji hadis, boleh jadi tafsir, mengecek mana yang dhaif, mana yang tidak. Ya. Maka orang yang betul-betul tokoh dalam bid'ah, ya, itu disitulah kita jumpai dia semacam itu. Ya, namun dia sibuk dengan pemikirannya, sibuk dengan alasan-alasan yang mendukung kebid'ahannya. Kemudian penulis buku ini mengatakan wa misdaqu dzalika, dan bukti benarnya hal tersebut ada dalam Al-Qur'an, firman Allah Ta'ala, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharifunahu mim ba'di ma aquluhu wa hum ya'lamun. Bukti benar perkataan Ibnu Qayyim di atas adalah pelajaran tentang orang-orang Yahudi. Apakah kalian masih menginginkan bahwa orang Yahudi itu untuk beriman dalam hal ini? Ahlul bid'ah itu untuk bertobat. Waqad kana fariqum minhum. Pada sekelompok dari mereka orang-orang yang Yahudi telah mendengar firman Allah kemudian mereka menyelewengkannya. Padahal mereka ahlul bid'ah itu tahu ajaran Allah, tahu dalil wahyu, kemudian mereka menyelewengkannya. Mimba di ma'akoluh, setelah mereka faham. Wahum ya'alamuna, dan mereka mengetahuinya. Maka tentu orang yang semacam ini tidaklah kita harapkan dia mau berubah. Sebagaimana keadaan orang Yahudi, demikianlah keadaan ahlil bid'ah. Maka orang itu tidaklah disebut ahlil bid'ah, kecuali manakala dia melakukan bid'ah itu dengan kesadarannya. Bukan karena sekedar ikut-ikutan dan tidak tahu. Maka itu cuma sekedar melakukan bid'ah, namun bukan ahlil bid'ah. Perlu bedakan antara orang yang melakukan bid'ah dan ahlil bid'ah. Dan tidaklah disebut ahlil bid'ah kecuali an'amdin, sengaja. Dia telah mengetahui ini bukan satu hal yang Nabi ajarkan, namun dia katakan ini ajaran Nabi secara sengaja. Maka keadaannya adalah sebagaimana keadaan orang Yahudi yang Allah katakan mereka telah mendengar firman Allah, kemudian mereka telah memahaminya, kemudian mereka selewengkan secara sengaja. Maka tidaklah mungkin kita berharap adanya perubahan pada orang yang semacam itu keadaannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.